Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah yang sakit jadi sehat, yang sehat awet sehatnya sampai nanti ketika meninggal dunia husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita ngaji bareng, bagi yang sudah dapat air mineral, coba dilihat di bawahnya. Di bawahnya itu ada tulisan. Nah, itu ada hadiah. Nanti hadiahnya bisa diambil waktu pulang di depan. Ya. Nanti hadiahnya bisa diambil waktu pulang di depan. Di depan di mana? Di tempat toko Alibaba jualan ya. Ya. Itu saya janjikan tiap Jumat kan 50 item hadiah. Jumat kemarin dipending, jadi malam ini ada 100 item hadiah. Ya, dilihat. Jadi kalau yang di bawahnya kosong berarti belum rezekinya. Tenang. Motor sama sepeda ontel ini akan saya undi nanti Jumat terakhir. Maksud saya silakan berlomba-lomba kuat-kuatan sholawat. Ya, masing-masing sholawati, nanti lihat yang sholawatnya paling kuat insyaallah yang paling dapat nanti insyaallah. Lagi heboh. Ya, ibu-ibu coba usahakan lihat air mineralnya tanpa bersuara, kira-kira bisa enggak? Ya, lihat air mineralnya tanpa bersuara. Sudah ibu-ibu, kehebohannya udah selesai belum? Ya, itu hadiahnya beberapa buku sama mungkin rida untuk yang Jumat ini. Nanti Jumat depan 50 itemnya yang jelas bukan buku dan lain sebagainya. Apalagi wallahu a'lam. Kenapa motor ini saya pajang, kenapa sepeda ontel ini saya pajang di sini, gitu ya? Siapa tahu Jumat depan nambah lagi. Siapa tahu Jumat depan nambah lagi. Ini independen, enggak ada promosi, tanpa promosi dan tanpa proposal. Jadi hari ini saya belanja. Untuk motor itu BPKB-nya kalau dari biasa ya toko keluarnya paling cepat 9 bulan. Ya, paling cepat 9 bulan. Dan ini saya beli atas nama saya. Atas nama Novel, platnya Adi Solo, belum keluar kan. Nanti saya beli di hari Jumat biar berkah. Ya, sepeda juga dibeli di hari Jumat biar berkah. Nanti Jumat terakhir bulan Maulid kita kan pas kliwon. Nah, itu kita baca Maulid simtuk duror. Masing-masing nanti kalau masuk saya sediakan kertas, di situ hendaknya diisi nama, kemudian nomor telepon sama alamat. Kertasnya itu nanti dicemplungkan di dus, di kardus. Nanti ada panitia yang keliling ngambil kertas itu. Yang enggak nyemplungkan kertasnya berarti pasti tidak dapat. Yang nyemplungkan kertasnya insyaallah ada kemungkinan dapat. Dan ini berlaku buat semua yang hadir di Raudhah. Baik itu Pak Hansip, baik itu teman-teman yang relawan bekerja di sini, baik itu Habibnya sendiri, semuanya biar adil, baik itu bansernya ya, baik itu bansernya semua, nanti saya minta namanya dicemplungkan, kemudian nanti kita undi pas Jumat terakhir bulan Maulid, selesai Maulid kita undi, nanti yang ngambil yang hadir bukan saya, jadi betul-betul itu tidak ada reka biasa. Kalau dapat ya memang rezekinya, yang belum dapat berarti belum rezeki. Sengaja saya pajang di sini, alhamdulillah enggak jadi motor bekas. Ya, motor baru. Siapa tahu Jumat depan nambah satu lagi kan wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Makanya jenengan bunga terus. Yang mau beli motor tunda dulu. Siapa tahu nanti dah dapat. Kalau enggak dapat baru beli. Cukup jelas? Monggo diunjuk dulu minumannya sebelum kita ngaji. Yang sudah habis ya alhamdulillah. Mas Roni, ini disuting masuk enggak nih motor sama sepedanya? Jadi jenengan stand by di situ. Kamera utama dibuat bergerak, jadi biar yang nonton dimanapun ngerti. Kalau majelis Ar-Raudhah itu majelis yang tidak bakhil. Ya, majelis yang tidak bakhil. Dan di bulan Maulid kita pengen nyenengkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita punya duit buat nyenengkan yang ngaji, ngaji. Buat nyenengkan yang cari ilmu dan yang nyampaikan ilmu. Bismillah. Monggo tunjuk. Ibu-ibu sudah minum? Sudah habis? Alhamdulillah. Jadi yang dapat berberas nanti diambilnya di toko depan ini ya, jualan Alibaba di situ. Selesai majelis, waktu jalan pulang. Insyaallah demikian. Sesuai tulisannya ada nanti ya. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kajian akhlak Nabi. Ibu-ibu sudah bisa apa namanya itu? Apa? Silent. Bisa ngapunten suaranya, bisa dinolkan dulu volumenya. Karena kita mau mulai mengkaji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ya, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Judulnya kali ini adalah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Coba kita bayangkan seperti apa toh kalau Kanjeng Nabi itu lagi duduk ngajar para sahabatnya. Jadi saya tidak akan mulai ini sebelum ibu-ibu diam. Jadi kalau ibu-ibu belum diam, pengajiannya tidak akan dimulai. Monggo saya tunggu sampai diam. Ya mungkin masih pengen ngomong, ya enggak apa-apa ngomong dulu. Santai, yang mau ngomong ngomong dulu, nanti kalau udah selesai ngomongnya baru saya yang ngomong. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Kita beri kesempatan ibu-ibu untuk ngomong dulu. Kita beri kesempatan ibu-ibu untuk ngobrol dulu. Nanti kalau ngobrolnya ibu-ibu udah selesai, baru kita ngaji. Kan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Sabar. Sabar teman-teman bagi. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada dan pendengar, kita buat bid'ah model baru di Majelis Ar-Raudhah. Namanya bid'ah Dorpres pengajian Maulid. Bid'ah Dorpres pengajian Maulid. Nanti kalau ditanya ini tuntunannya mana nih bagi-bagi hadiah di pengajian gitu kan, itu rodok nyeleneh yang nanya. Nah, ini namanya bid'ah hasanah, sesuatu yang bagus. Tahadau tahabau. Salinglah memberi hadiah, nanti kalian akan saling mencintai. Jenengan sudah ngasih hadiah saya datang ke sini. Itu hadiah buat saya. Dan saya juga pengen ngasih hadiah. Ya biasanya alhamdulillah ngasih minum, ngasih snack, ngasih makan, itu bagian dari hadiah. Mosok ben Jumat mung snack, banyu putih, susu, iwak teri gitu kan. Masa cuma seperti itu. Sesekali kan boleh-boleh dan bagus-bagus saja kalau kita kasih hadiah yang lebih besar. Setuju? Doakan saja saya dapat rezeki banyak. Saya pengen ngasih hadiah umroh buat yang hadir Raudhah. Bukan umroh tunutan, bukan ditunutkan orang minta gratisan satu moh. Saya mau yang saya bayar gitu. Betul-betul umroh yang dibayar dan yang bagus, bukan yang apa namanya pas-pasan gitu ya. Nggak cari yang murah, cari umroh yang betul-betul bagus. Ya insya Allah siapa tahu nanti ada rezeki. Orang kan harus ngomong dulu, selebihnya itu terserah Yang Maha memberi rezeki. Ibu-ibu sudah selesai ngobrolnya? Yang di atas sudah selesai ngobrolnya? Yang di bawah sudah selesai ngobrolnya? Wahai ibundaku, boleh anakmu berbicara? Alhamdulillah, dapat izin dari ibu-ibu kita. Kita akan belajar tentang bagaimana majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masjid tampak orang-orang duduk melingkar dengan tenang dan rapi. Ini nomor satu sebelum kita lanjutkan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau pengajian, pengajiannya Rasulullah itu duduk, kemudian melingkar. Seperti ini, maka saya akan minta melingkar. Ini melingkar inilah yang disebut halaqah. Jadi halaqah itu kelompok orang yang duduk melingkar. Ada apa dengan duduk melingkar? Ya memang bumi ini ya bulat. Ya orang tawaf itu juga muter gitu ya. Mungkin ada rahasia kenapa harus duduk melingkar. Yang jelas itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dipotret dari atas, ini setengah lingkaran ini akan sangat indah dilihat. Dilihat itu akan sangat indah. Nuansanya itu beda. Kalau kita duduk di atas kursi, kemudian yang satu juga duduk di kursi, yang lain duduk di kursi bentuknya kotak gitu, sama melingkar seperti ini, itu rasanya di hati akan berbeda. Kenapa? Yang melingkar begini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tenang dan rapi. Jadi duduk tenang, bukan duduk usrek. Ada orang duduk tapi usrek. Banyak atau sedikit yang begitu? Banyak. Jadi duduknya tenang. Enggak sedikit begini, sedikit begitu, enggak banyak gerak, tenang. Dan rapi. Duduknya itu rapi, betul-betul rapi. Karena Islam itu semuanya tersusun dengan rapi. Tidak apa namanya semrawut. Kita tahu kalau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mau sholat, beliau memimpin imam, jadi imam memimpin merapikan shaf agar shafnya rapi. Nah, majelis itu juga hendaknya duduk dengan rapi. Ya, jangan sampai duduknya semrawut. Termasuk di antara kerapian pria dan wanita harus terpisah. Jangan sampai bercampur antara pria dan wanita. Tiada sepatah kata ataupun gerakan yang mengusik keheningan masjid. Jadi di masjid itu betul-betul tidak ada suara, hening. Orang mau gerak saja itu kok tangannya takut gerak gitu. Dari besarnya wibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungkan gitu, enggak enak gitu ya. Mau gerak itu kok enggak enak. Jenengan mungkin pernah ngerasakan kalau duduk seperti itu, mungkin ketika pertama kali duduk di hadapan calon mertua. Ya, ketika mau melamar anaknya mungkin antum tidak obah sama sekali. Seperti itu kurang lebih, tenang tanpa gerakan. Yang terdengar hanyalah suara merdu, lembut dan penuh cinta yang menuturkan untaian mutiara tiada tara, yaitu suara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembut suaranya, yang lain diam, Rasulullah bicara dengan lembut sehingga bisa didengar oleh semua yang hadir. Meskipun yang hadir kalau dalam Hajjatul Wada itu kurang lebih 120 ribu orang mendengar ceramah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa terdengar oleh semuanya. Termasuk itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara yang dirindukan oleh setiap pecinta, suara kekasih Allah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabda-sabdanya. Mereka semua tenggelam dalam keheningan menyaksikan keindahan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang ingin duduk di dekat beliau, menatap wajah beliau yang mulia. Kendati demikian, mereka tidak berdesak-desakan. Semua pengen di depan, ya. Tapi enggak susuan. Ya, masing-masing tuh sangat hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Tahu tempatnya. Oh, saya pantasnya di sini. Ya di situ. Saya pantasnya di sini. Ya di situ. Enggak kemudian uyul-uyulan semua pengen di depan. Alhamdulillah, majelis ini walaupun berapa persen ada kemiripannya, betul kan? Ya, tidak suksuan ke depan, tidak saya suruh maju, ya tadi tidak maju, duduk dengan rapi, dan tenang. Alhamdulillah. Setiap orang ingin duduk dekat beliau, menatap wajah beliau yang mulia. Kendati demikian mereka tidak berdesak-desakan. Suatu hari barisan depan majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dipenuhi oleh para sahabat. Memang Rasul kalau ngajar itu barisan depan full dulu. Saf awal itu selalu dipenuhi terlebih dahulu. Telah penuh dengan para sahabat. Beberapa sahabat yang pernah ikut perang Badar tidak mendapatkan tempat duduk. Memang Rasulullah SAW itu punya sahabat macam-macam kelasnya. Sahabat yang ikut perang Badar ini termasuk sahabat senior. Senior karena apa? Jasanya luar biasa. Islam itu menang karena di perang Badar menang. Karena itulah orang-orang yang ikut perang Badar sangat-sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan ada seorang sahabat yang membocorkan rencana Rasulullah SAW untuk menduduki kota Mekah atau Fathul Mekah. Perjalanan Rasul ini dibocorkan oleh seorang sahabat kepada kepada orang-orang kafir Quraisy. Mau dibocorkan, tapi di tengah jalan kan ketahuan itu surat yang memberitakan rencana Rasul ketahuan. Sahabatnya ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kamu kok melakukan ini? Ya Rasulullah, saya tidak murtad, saya tidak benci, tapi karena saya di sana rumah saya enggak ada yang jaga, enggak ada yang ngurus rumah saya dan seterusnya. Sayyidina Umar bin Khattab marah, langsung menghunuskan pedang. Da'ni adribu unuqahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duhai Rasulullah, izinkan saya memenggal lehernya. Karena jengkelnya luar biasa. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Umar, wahai Umar, bermakna biarkan dia. Sungguh Allah telah melihat kepada sahabat-sahabat yang ikut perang Badar dan Allah telah berkata kepada mereka semua, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Kama qala sallallahu, berbuatlah kalian semau kalian apapun itu terserah. Sungguh aku Allah telah mengampuni kalian semua. Sama Rasul enggak dimarah, justru dibela, bahkan dikatakan ini calon penghuni surga. Penghormatan Rasul pada sahabat yang ikut perang Badar luar biasa. Sehingga di pengajian saf awal itu memang milik sahabat-sahabat senior. Milik sahabat-sahabat senior. Jadi menempatkan orang-orang istimewa posisi di depan itu bukan berarti pilih kasih, bukan. Bukan berarti pilih kasih. Misal sekarang Ustaz Abdullah Sa'ad tiba gitu ya, datangnya misal terlambat, misal saja ya. Karena habis ceramah di mana terlambat, atau Habib Muhammad bin Husain habis ceramah di mana datangnya terlambat. Maka sudah selayaknya dan sepatutnya seharusnya duduknya ada di depan, bukan duduk di belakang. Jangan sampai mengatakan telat-telat kok ngesuk. Ya, itu terlambat kok ngesuk ke depan. Kalau duduknya di belakang justru salah. Kenapa? Bukan tempatnya di belakang, tempatnya di depan. Nah, kita kalau ngerti ada orang yang mulia, memang tempatnya itu di depan, maka hendaknya kita letakkan tempatnya di depan. Itu namanya bukan pilih kasih, tapi itu cara menempatkan orang pada tempatnya. Termasuk nanti akan kita bahas, karena kalau saya omongkan sekarang berarti jenengan tahu bocorannya apa yang mau saya omongkan. Biar kita baca dulu ya. Mereka lantas berdiri di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanti agar diberi tempat oleh sahabat yang lain. Karena depan sudah penuh, maju ke depan. Tapi penuh, ya berdiri. Sambil noleh kanan, noleh kiri, cari tempat duduk. Nah, sahabat yang sudah duduk ya merasa eman-eman mau bergerak pindah itu eman. Eman karena posisinya udah pas lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang bergerak dari tempat duduknya. Menyaksikan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera memerintahkan beberapa sahabat yang tidak ikut perang Badar yang saat itu berada di dekat beliau untuk berdiri dan memberikan tempatnya kepada para sahabat ahli Badar. Kemudian turunlah wahyu Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila imshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat bima ta'maluna khabir. Surat Al-Mujadilah, surat yang ke-58 ayat yang ke-11. Artinya, Duhai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian. Dan apabila dikatakan berdirilah kalian, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini kita bahas. Beberapa sahabat yang ikut perang Badar terlambat datang, shof awal sudah penuh. Maka beliau-beliau ngerti, enggak layak duduknya di belakang, duduknya harus di depan. Maju ke depan, tidak ada yang mau ngasih tempat. Kenapa? Ya memang ada suatu pendapat yang mengatakan la itara fi ta'ah, la itara fil ibadah. Itar, mengutamakan orang lain itu bagus. Mengutamakan orang lain itu bagus. Tapi kalau dalam ibadah, jangan mengutamakan orang lain. Misal, kita di shof yang pertama. Kita di shof pertama. Nah kok teman kita ini duitnya lebih banyak. Orangnya itu ya dermawan gitu ya. Di shof ketiga. Terus kita mengatakan, udah kamu di shof pertama. Saya kok di shof yang ketiga saja. Ya. Itu kan baik sebetulnya kan, memberikan tempatnya untuk orang yang lain. Tapi kalau yang diberi tempat ini memang bukan yang layak, maka itu bukan suatu perbuatan yang mulia. La itsar, bukan dalam masuk kategori mengutamakan orang lain meskipun dirinya berada dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Mengutamakan orang lain dalam keadaan sangat membutuhkan itu sangat bagus, tapi bukan dalam hal shof. Bukan dalam hal soft. Atau jadi imam. Ya, oh, dia itu orang yang pinter, dia itu orang yang bagus bacaannya, dia orang yang berilmu, dia orang yang disukai masyarakat. Nah kalau kebetulan ada temannya sama-sama pencari ilmu atau sama-sama ulama, yang keilmuannya masih di bawahnya, jangan cuma karena pekewuh, gak enak, terus mengatakan, silahkan kamu yang jadi imam, saya tak jadi makmum saja. Ini bukan dalam kategori itar atau mengutamakan orang lain. Meskipun itu boleh dilakukan, tapi tidak dapat pahala itar, mengutamakan orang lain. Mungkin dapat pahala dari sisi yang lain. Sisi apa? Akhlak. Ya, dari sisi dia mungkin menghormati tamu dan lain sebagainya. Kecuali kalau ada tamu, tamunya ulama, orangnya soleh, nah kita udah sering jadi imam, yuk kita mundur cari berkahnya orang soleh. Nih orang soleh mumpung kesini, biar jadi imam, biar semuanya dapat barokah. Ini bukan itsar, tapi itu menempatkan orang pada tempatnya. Nah sahabat Badar ke depan, ternyata sudah penuh. Nah sudah penuh ya gak bisa ngesuk kan, ngesuk juga gak enak. Mau nyuruh orang berdiri itu juga tidak enak. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melarang seseorang untuk duduk di tempat duduknya orang-orang yang sudah punya kebiasaan duduk di situ. Apalagi nyuruh orang pergi. Ya, misal Habib Muhammad biasa duduk di sini. Meskipun Habib Muhammad belum datang gitu ya, kita tidak boleh duduk di sini. Kenapa? Ini sudah tempatnya biasa duduk. Islam itu mengajar begitu. Ini sudah tempatnya biasa duduk. Jangan aja di mumpung abidu hurung teko. Atau seperti itu. Ini sudah tempatnya. Atau ada suatu tiang yang biasa digunakan untuk bersender satu orang. Kalau datang mesti di situ. Nah kebetulan dia datang terlambat. Datang baru lambat. Orang yang lihat tempatnya masih kosong dan paham, jangan diduduki. Janganlah salah seorang di antara kalian duduk di tempat yang biasa diduduki oleh orang lain secara istiqomah. Memang sudah biasa di situ. Begitulah Nabi SAW mengajarkan budi pekerti atau akhlak. Toto kromonya Kanjeng Nabi itu sehalus itu. Nah makanya sahabat tidak berani nyuruh yang lain pergi. Kenapa? Ini sudah duduk di situ. Masa mau disuruh bangun? Sahabat yang mulia Badar ini pengen, tapi enggak berani nyuruh bangun. Nah Nabi Muhammad SAW kan paham. Kalau yang layak duduk di depan adalah sahabat-sahabat yang senior. Makanya Rasul memerintahkan sahabat-sahabat yang junior, yang tidak ikut perang Badar, kamu berdiri pindah belakang. Kamu berdiri pindah belakang. Kamu berdiri pindah belakang. Kamu berdiri, pindah belakang. Terus sahabat tadi yang senior disuruh diduduk di tempat yang tadi orangnya udah disuruh pindah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua contoh akhlak. Maka turun wahyu Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian itu disuruh berlapang-lapangan dalam majelis, maka lapangkanlah. Jadi kalau ada orang datang enggak dapat tempat, beri tempat. Ya beri tempat. Banyak orang mulia, kalau itu kalian lakukan ganjarannya dari Allah, maka Allah akan melapangkan kalian. Nah, kalau dilapangkan sama Allah, apa? Hatinya lapang, rezekinya lapang, hidupnya lapang. Cuman gara-gara ngasih tempat duduk itu jadi lapang, dapat kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira balasannya gede atau enggak gede nih? Besarnya luar biasa, karena memberi tempat kepada orang lain yang memang layak mendapatkan tempat. Nah, itu juga berlaku bukan cuma di soft depan. Misalnya kita di soft tengah atau di soft belakang, di samping kita kok kelihatan duduknya kurang nyaman, kurang enak. Kok sampai kakinya itu bolak-balik ditekak-tekuk ini kan? Ini mungkin giring-giringan atau kesemutan. Nah, kita kemudian ngalah. Kitanya ngalah, kita rodok mepet sedikit biar duduknya bisa enak. Berarti kita kan memberi kelonggaran pada orang lain. Dapat juga balasan dari Allah. Kamu akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dilapangkan apa? Ya rezekinya, ya hatinya, ya pikirannya, semuanya yang sempit-sempit jadi lapang. Adab yang begini ini kira-kira indah atau enggak indah? Indah ya. Islam mengajari tata krama atau akhlak atau adab duduk di dalam sebuah majelis. Nah, terkadang yang begini nih kurang diajarkan dan kurang disampaikan sehingga orang enggak ngerti. Misalnya ada Pak Samad datang tahu-tahu ke depan. Masa datang telat ke depan? Lah memang Pak Samad ya jangan duduk di belakang, tempatnya di depan karena dia adalah pimpinan suatu kaum. Pimpinan suatu kaum memang layaknya duduknya di depan. Atau ketika kita duduk kemudian lihat ada beberapa orang yang dituakan, beberapa orang yang dijadikan tokoh masyarakat datang dan duduknya di belakang, kemudian pimpinan majelis minta orang tadi ke depan, silakan duduk di depan, jangan mengatakan wah anu ya itu ustadznya, habibnya, kiainya, pilih kasih ya, peh, bukan peh, memang seharusnya seperti itu. Tata kramanya, adab majelis adalah demikian. Dan itu dicontohkan Nabi SAW bukan cuma sekali, dua kali, berkali-kali. Ya, berkali-kali. Tadi salah satu contohnya. Demikianlah keadaan majelis Rasulullah SAW. Beliau menempatkan setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, berjasa bagi Islam dan Muslimin, beliau tempatkan di depan. Begitu pula dengan orang-orang yang berilmu dan lebih dari itu. Setelah ayat di atas turun, maka para sahabat pun suka memberi tempat kepada sahabat yang lain, meneladani Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, setelah ayat tadi turun, maka sahabat berlomba-lomba. Kalau lagi duduk, kok sampingnya kalau kodok susuan, minggir. Ada yang baru datang, kasih tempat. Kenapa? Semua pengen dapat janjinya Allah. Allah akan melapangkan kalian. Allah akan melapangkan kalian. Sampai pernah Al-Habib Anis almarhum bin Alwi Al-Habsyi hadir di majlis maulid Habib Ali Bungur, Habib Ali bin Hussein Al-Atas Bungur, almarhum juga. Ditempuh dulu hadir majlis. Padahal Habib Anis ini kan yang pewarisnya maulid Simtuduar ya. Hadir di majlis maulidnya Habib Ali bin Hussein Al-Atas, seorang ulama besar yang ada di Jakarta, di Bungur sana, Bogor. Ketika hadir, Habib Anis duduknya di saf ketiga. Enggak duduk di saf yang depan gitu. Enggak usah depan, di saf ketiga. Dilihatkan sama Habib Ali bin Hussein Al-Atas. Sama Habib Ali tidak diminta maju ke depan. Enggak diminta maju ke depan. Kenapa? Karena dilihat Habib Anis ini milih tempat gitu, cari tempat. Ya cari tempat. Nah, ketika sudah duduknya di saf ketiga, masih disok-sok sama orang lain. Ada orang yang datang disok, orang datang disok. Karena juga orang enggak ngerti kalau itu Habib Anis. Nah, ketika disok-sok ada sampai satu ya orang Jakarta yang dia itu mengatakan kepada Habib Anis, "Haji, minggir kamu, Haji minggir." Dia enggak ngerti itu kalau Habib Anies diusir-usir gitu. Kamu minggir ke belakang, Haji minggir gitu ya. Ya beliau minggir mundur ke belakang. Ya beliau mundur ke belakang, cari tempat yang nyaman, yang apa namanya duduknya enak, enggak disuk-suk. Karena memandang memang tidak ada tugas di depan. Enggak ada tugas di depan. Nah, waktu giliran baca doa Maulid sama Habib Ali bin Husain atas dipanggil. Disuruh ke depan. Lah dipanggil ya moro. Makanya bilang Haji tadi kaget. Ternyata Haji ini kok mau coba Maulid. Hajinya kok ke depan. Lalu kenapa beliau lakukan itu? Karena beliau tidak mau ngesuk-ngesuk orang lain. Gak mau ngesuk-ngesuk orang lain. Karena kadang kalau kita ngesuk orang itu yang disuk ya. Yang kalau bahasa Indonesia ngesuk ini apa ya? Repot ya. Mendesakkan itu ya. Kalau berdesak-desakan itu susuan. Tapi kalau ngesuk itu apa itu? Hah? Nempel itu ya bukan ngesuk. Ngesuk ini kan nempel tapi gak enak gitu kan ya. Menempel dengan ketat gitu kan, kedalaman bahasanya. Menempel dengan ketat orang lain gitu ya, nyenggol dan lain sebagainya. Kalau bahasa Jawa enak, ngesuk, selesai. Ya, bahasa Jawa kan cuma ngesuk, selesai. Tapi kalau bahasa Indonesia, panjang dan lebar penjelasan ngesuk itu apa. Biar duduknya nyaman, beliau ya mundur dikit, karena memang tidak ada tugas. Ya kalau memang tidak ada tugas, boleh. Ya memang dia tokoh masyarakat, dia pengen duduknya nyaman, mau di belakang, itu juga boleh. Kecuali memang kalau ada tugas, dia ahli, ya jangan duduk di belakang, ya duduknya di depan gitu. Kenapa? Mungkin umatnya pengen lihat tokohnya. Mungkin dengan tokohnya di depan, umatnya jadi senang. Sehingga majelisnya itu semakin berwibawa. Nah kasih tempat, nah ini kita jadikan adat kita, kebiasaan yang bagus, akhlak kita. Suka memberi tempat pada orang lain. Termasuk itu nanti kalau naik bus. Nah naik bus, ngasih tempat orang lain di bus, itu ganjarannya nanti juga dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal ada ibu-ibu hamil tua, naik bus, pegangan itu ya, bergelantungan. Kita yang muda duduk. Kita yang muda duduk. Jangan giliran dilihat ini ibu-ibu umurnya 45, jenengan gak mau bangun. Ah, 45, tuwek mateng sisan. Ya, gak jelas ini berhentinya nanti di mana. Wong saya ini tujuannya ke Jakarta, misal gitu kan. Dari Solo, ini baru jalan. Nah, kalau saya pindah berdiri di asar, saya harus duduk. Ya, nanti kalau saya dapat tempat duduk. Lah, kalau tidak bagaimana ngajar dengan Jakarta saya. Kan repot. Betul-betul bayar standar, jadi saya ngajar gitu. Ini bukan akhlak, ini bukan akhlak. Giliran yang bergelantungan mahasiswi umur baru 18 tahun. Monggo Pak, silakan duduk Pak. Oh, terus tanya nomor telepon, handphone ini gelatrah ini. Kalau bahasanya Habib saya sodrum ini. Ya, ini bahasanya Habib saya kan begitu ya. Ini gelatrah kalau yang seperti ini. Artinya melakukannya bukan karena Allah Ta'ala, bukan lillahi Ta'ala, tapi gara-gara itu cewek. Muda, mungkin rada ayu, butuh nomor telepon, butuh kenal. Silakan duduk, biar saya yang berdiri ya. Bukan seperti itu. Lakukan lillahi ta'ala. Baik itu pria, baik itu wanita, baik itu muda, baik itu tua. Kalau kita melihat ada orang yang berdiri dan kita merasa lebih kuat, kita lihat orang itu lebih lemah, ya maka hendaknya kita berikan tempat duduk kita untuk orang tersebut. Itu pahalanya luar biasa. Lah ada ngeri, sudah kita duduk bertiga, empet-empetan, datang satu orang anak muda, badannya gede, yang duduk bertiga ini orang-orang tua, bukannya dia ngadet tambah ngesok sing tuwek-tuwek lagi kurang ajar ya, ini kurang ajar tambah ngesok, minggir gitu ya. Ini namanya bukan manusia. Kalau manusia yang berakhlak, dia bisa menempatkan diri bagaimana membagi tempat duduknya untuk orang lain. Sebuah kepuasan tersendiri kalau kita mampu menaklukkan hawa nafsu kita. Kita ada rasa senang kalau bisa menaklukkan hawa nafsu kita, membagi tempat duduk kita untuk orang lain. Cukup jelas sampai di sini? Ya, kita lanjutkan bacanya. Naam. Dalam kesempatan lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya di sebuah rumah. Rasulullah sallallahu pas pengajian di rumah sahabatnya, di sebuah rumah. Tiba-tiba seorang sahabat bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu datang dan berdiri di pintu karena ruangan telah dipenuhi oleh para sahabat yang hadir lebih awal. Saya nanya, kalau Rasul buat pengajian, kira-kira full atau enggak full? Bukan Nabi SAW yang mau ceramah, kira-kira full atau enggak full? full kan, yang dengar kan langsung pada ngumpul. Jadi di sebuah rumah. Tapi Rasul itu pengajiannya penuh mukjizat. Rumah yang cukup buat 20 orang itu dimasuki orang 200 ya cukup. Ya, cukup aneh itu rumahnya bisa melar gitu ya. Ya, orangnya yang jadi kecil atau rumahnya yang melar kalau begitu. Nah, tempatnya kecil tapi dimasukin orang banyak itu disosol-sosolkan ya cukup gitu ya. Bisa cukup. Dan itu terjadi di majelis-majelisnya pengikut Nabi Muhammad SAW. Seperti majelisnya Abu Hurairah. Atau majelisnya Imam Bukhari. Pengarang Muhammad bin Idris atau Abu Abdullah Muhammad al-Bukhari. Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dia punya pengajian di masjidnya sana. Masjidnya itu cukup cuman mungkin buat 1000 orang, 2000 orang. Kecil masjidnya. Tapi ketika Imam Bukhari nyampaikan hadith-hadith Sahih Bukhari, ngajar hadith di sana, yang masuk masjid 10.000 orang cukup. Itu aneh atau enggak aneh itu? Aneh ya? Aneh. Memang itulah barokah. Ada tempat itu yang barokah. Kecil di sok berapapun bisa jadi luas. Ya saya pengen nanti majlis ini barokah. Artinya didudul-dudulkan masuk itu cukup lapang terus ya. Semoga semakin berkah tanahnya juga semakin gede gitu. Pengennya begitu. Ya itu akhirnya berkah, batinnya juga barokah. Nah, sudah penuh, karena rumah sudah penuh, maka sahabat Jarir bin Abdullah yang baru datang, dia berdiri di pintu. Di pintu masuk gitu berdiri. Udah, karena dia juga pengen lihat Nabi Muhammad SAW berdiri seperti itu. Karena melihat kedatangan Jarir, ketika melihat kedatangan Jarir, Rasulullah SAW segera menengok ke kanan dan ke kiri. Lihat sahabat Jarir datang, Rasulullah lihat kanan, lihat kiri. Maksudnya apa? Masih ada tempatnya buat sahabat yang barusan datang ini. Ya, ada tempat atau tidak? Ternyata setelah dilihat oleh Rasulullah SAW, tidak ada tempat di kanan dan di kiri. Maksudnya tidak ada tempat, ini kanan-kiri ini semuanya sahabat senior. Ya, semuanya sudah sahabat senior. Jadi tidak mungkin sahabat senior disuruh pergi gitu. Ini dari akhlak ya, dari akhlak. Nah itu juga orang yang mulia, tapi ini sahabat-sahabat yang sangat mulia juga. Bagaimana Rasulullah SAW mengambil keputusan dalam kondisi tersebut? Maka Rasul melepaskan selendangnya. Selendang Rasul dilepaskan begini, kemudian oleh Rasulullah SAW dilemparkan ke arah Jarir. Ya, dilemparkan ke arah Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dilemparkan. Nah, melemparkan seperti ini bukan tidak mulia, bukan tidak berakhlak. Jadi memang sudah suatu kebiasaan menyerahkan dengan melemparkan. Jangan dibayangkan seperti kita, "Wah, melemparkan kok enggak sopan gitu ya." Itu suatu tempat dengan tempat yang lain mungkin adatnya berbeda. Dilemparkan begini. Sama Jarir ditangkap langsung. Nah, ini jadinya justru kemesraan gitu ya. Bayangkan kalau Anda dikasih bola sama Rasul dilemparkan ini. Gitu kan? Rasul, "Ya, terima ya Rasulullah." Itu kan ada kemesraan antara Rasul dengan sahabatnya dilemparkan. Maka diterima oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasul berkata, "Jarir, kamu enggak bisa di depan." Di mana ya? Penuh sudah tempatnya. Duduk di sana ya. Duduknya di atas selendang saya ya. Karena di belakang itu pasir, enggak ada apa namanya? Permadaninya. Kamu duduk di belakang enggak apa-apa ya. Ini duduknya di atas selendang saya ya. Duduknya di atas selendang saya. Nah, untuk menghormati sahabat yang baru datang dan sahabat ini punya kedudukan di kaumnya. Dia kepala suku. Dia kepala suku, tokoh masyarakat. Dia Pak Camat kali atau dia mungkin Pak Bupati atau Pak Wali Kota. Ya, atau Pak Gubernur. Ini kan orang yang terhormat. Maka ya dihormati, dikasih tempat duduk yang mulia. Nih duduk. Nah, kok yang dijadikan kursi selendangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, maka Jarir pun menerima selendang itu, memeluknya dengan penuh cinta dan menciumnya dengan hangat. Menerima selendang, peluk ya, terus dicium dengan hangat. Jangan ngomong kemudian ini terlalu mengkultuskan ini. Mosok selendang kok diambungi. Ya, namanya orang jatuh cinta itu ya selendang kekasihnya diciumi. Orang jatuh cinta itu kadang guling kekasihnya itu dipeluk erat. Oh, kasih, padahal guling. Ya, itu emang jatuh cinta. Lah ini jatuh cinta kepada Nabi SAW, dikasih selendangnya Nabi, suruh pakai untuk tempat duduknya, alas tempat duduknya di lantai yang merupakan pasir. Dia dipegang, diciumi. Dicium kemudian dipeluk. Setelah memeluk dan menciumi selendang Nabi Muhammad SAW, maka Jarir tidak kuasa untuk duduk di atas selendang tersebut. Jarir lalu mengembalikan selendang itu kepada Rasulullah SAW dan berkata, semoga Allah memuliakanmu wahai Rasul, sebagaimana engkau memuliakanku. Ini sahabat ya, ya pinter, ya tahu tata krama, yang gak geladra, bukan aji mumpung. Wah, selendang Kanjeng Nabi, saya suruh duduk di atasnya, langsung digelar duduk geladra ini. Dia punya Rasul, ini kan sama Rasul dipakai selendang. Nah, selendangnya Rasulullah SAW itu kan multifungsi. Selendang ini multifungsi. Multifungsi bagaimana? Bahasa Arabnya ridak itu kan. Satu, kalau di Padang Sahara itu kan banyak debu. Kadang ada badai debu. Jika keluar, digunakan untuk nutup. Dengan tutup begitu, sehingga tidak kena debu. Kalau panas, digunakan untuk nutup kepala. Tidak kepanasan. Nah ini kan selalu ada di wajahnya Nabi Muhammad SAW. Masa sesuatu yang ada di punggungnya Rasul, di wajahnya Rasul, didudukin pantatnya Jarir. Kan Jarir mongso, kurang ajar mana itu gitu. Tidak pantas ya Rasulullah, saya duduk di atas selendangmu. Saya tidak mampu, saya tidak kuasa duduk di atas selendangmu. Penghormatannya kepada selendangnya Rasul sampai seperti itu. Ini sahabat Nabi. Nah kalau sama selendangnya seperti itu sama Nabinya kira-kira bagaimana? Sama selendangnya seperti itu kira-kira sama Nabinya bagaimana? Sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Melihat perlakuan Rasulullah SAW kepada Jarir tersebut, para sahabat tercengang dan berkata, sahabat yang lain terus domblong. Kok sampai Rasul ngasih selendangnya buat Jarir? Misal ada orang siapa lakukan begitu jenengan ya rotok gumun toh ya. Siapa ini? Kok sampai ini pakai duduk di atas selendang saya padahal saya ini orang yo ngelek gitu ya. Jenengan kan ya rotok gumun toh. Nah, apalagi kalau yang begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya para sahabat kan tanda tanya, siapa orang seorang ini kok sampai diperlakukan istimewa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, hari ini kami melihat engkau memperlakukan Jarir dengan suatu perlakuan yang sebelumnya tidak pernah engkau lakukan kepada seorang pun. Ya Rasulullah, kami semasa bergaul dengan dirimu belum pernah lihat ada orang yang engkau perintahkan untuk duduk di atas selendangmu. Ini kan sebuah perlakuan yang luar biasa nih, pengistimewaan yang luar biasa. Maka Rasul menjawab, benar, Jarir ini adalah tokoh masyarakat. Adalah tokoh masyarakat, kepala suku di kampungnya itu dia kepala suku. Makanya Rasul bersabda, idza atakum karimu qaumin akrimu. Kalau ada satu pemuka kaum datang ke majelis kalian, datang ke rumah kalian, ya fa akrimu, muliakan, dimuliakan, dikasih tempat di depan, jangan duduknya di belakang. Inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah di atas kan banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Ini singkat satu kisah kita bahas sedikit ya. Jelas semua dengar kisahnya tadi? Jelas? Ya. Saya ulangi poin-poin penting. Nomor satu, di majelis ilmu itu syarat paling utama duduk rapi, berusaha setenang mungkin dan diam. Itu sebuah keharusan. Kenapa? Karena kalau ada kegaduhan sedikit pun akan menyebabkan malaikat sakinah. Malaikat yang bawa ketenangan itu akan menyingkir. Karena malaikat bawa ketenangan itu tidak nyaman kalau ada ketidaktenangan. Makanya begitu ada ketidaktenangan, ketidaktenangan dalam arti obrolan-obrolan duniawi. Orang yang ngomong sendiri urusan dunia, termasuk orang yang tengah pengajian hidupnya sibuk SMS-an gitu ya. Oh, pengajian ke SMS-an ini termasuk ngomong gitu, termasuk ngomong atau BBM-an di tengah majelis. Ya malaikatnya akan nyingkir. Makanya ulama-ulama yang ngerti kadang memperingatkan dengan tegas. Ya, memperingatkan dengan tegas. Saya kemarin hadir di semua majelis di Bojonegoro. Di tengah ceramahnya seorang ulama, itu kan ada orang jualan keliling di alun-alun gitu ya. Tahu, tahu, tahu, tahu. Ya ustadznya langsung ngomong, pak, dodolan ya dodolan, tapi rasa bengak-bengok. Jualan ya jualan, tapi jangan teriak-teriak, suaramu ganggu, tahu, tahu ini ganggu mak. Majelisnya jualan keliling aja, orang juga ngerti kalau itu tahu. Silakan jualan, tapi jangan teriak-teriak. Karena teriakannya itu tahu, tahu, buat dia mungkin dari rezeki. Tapi buat orang yang ngerti majelis, itu bisa ngusir malah. Eka. Malaikat akan pergi karena tidak ada kekhusyuan. Khusyuk itu sebuah syarat untuk membuat malaikat nyaman, buat malaikat itu betah, buat malaikat itu tambah banyak yang kumpul. Satu itu diam dan mendengarkan. Yang nomor dua, rapi. Ya, jadi merapikan tempat untuk duduk itu penting, bagus. Maka kita usahakan majelis kita ini biar semakin rapi. Ya, kenapa saya buat dasi permadani yang bagus, ya? Biar jenengan juga duduknya nyaman. Karena kalau permadaninya tidak bagus, itu duduknya kaki lama-lama juga panas. Iya kan? Ya, cuman ini belum bisa ke semuanya yang bagus seperti ini. Doakan bisa semuanya nanti seperti ini. Jadi kalau duduk itu kaki empuk, tidak keras. Karpetnya karpet yang rotok kandel. Jadi biar enak duduknya nyaman. Kalau duduknya nyaman, ya nanti duduknya kan bisa tenang. Ya, duduknya bisa tenang. Kemudian yang ketiga, posisi di mana kita duduk itu harus sesuai dengan tingkatan kita. Jadi kalau tingkatan yang di depan sini misalnya, ya, di samping-samping saya, memang biasa digunakan untuk duduk ustaz-ustaz, ya kita jangan duduk walaupun datangnya nomor satu, jangan duduk di depan sini. Kenapa? Ini biasanya nanti yang duduk itu kalau ada tamu ustaz, samping sini gak jadi masalah. Misal begitu kan? Samping sini gak jadi masalah. Itu bagian dari akhlak. Justru itu menunjukkan kita berakhlak mulia, tahu posisinya. Nah, kalau ada tamu datang, posisi kita di belakang, lagi duduk di belakang, tahu ada tamu ini orang yang mulia, misalkan itu pimpinan suatu kaum, ya, atau itu ustadz yang cukup dikenal oleh masyarakat, maka jenengan kasih tahu, nih ada ustadz fulan, biar maju ke depan. Itu bagian dari akhlak dan tata krama di dalam majelis, termasuk di majelis. Kalau dulu ya, itu sampai kalau lagi ada orang ceramah, kipasan, yang dengarkan kipasan begini, itu ustadznya marah, taruh kipasmu, dengarkan ceramahnya dulu, kesumuan norabobo. Karena gerakannya dia tuh menggerakkan kipas, ganggu konsentrasi yang di sebelahnya. Baik itu manusia maupun yang lain, terganggu konsentrasinya. Sampai-sampai guru saya dulu mengajarkan, ketika saya nyantri selama 6 plus 1 bulan, 7 bulan, guru saya itu ketika ngajar saya dan teman-teman saya, ngomong begini, waktu ada ya, suara alami sedikit, semua pada noleh. Ini kebiasaan kita kan, misalnya suara, buah, kabeh noleh. Ya semua kan ikut noleh gitu ya, ke asal suara tersebut. Ketika itu pas tengah-tengah, ngajar, ada suara yang agak keras, semua noleh. Langsung guru saya marah, hei, walaupun helikopter jatuh di situ, jangan ada yang noleh, tetap harus lihat ke saya. Karena begitu noleh, rahmatnya pergi. Karena konsentrasi kita itu akan terpindahkan, tersingkirkan. Makanya saya kalau hadir di suatu tempat, saya terlambat, lagi ada yang memberikan sambutan, sengaja saya tidak langsung ke depan dulu. Saya kasih tahu panitia, duduk di sini dulu, nanti saya ke depan. Biar yang ceramah selesai dulu. Karena kalau tengah-tengah ada orang ceramah, saya datang, otomatis yang hadir semua nanti matanya noleh ke saya. Yang ceramah akhirnya jadi bingung, akhirnya konsentrasinya buyar. Nanti akhirnya saya ngerusak majelis ilmu. Itu tata krama orang kalau datang di suatu tempat. Cukup jelas? Makanya yuk, handphone di setiap majlis harap di silent, termasuk mulut kita sendiri hendaknya di silent. Nah, ini masih ada waktu kurang lebih 20-30 menit. Ini kemarin hari Senin ada kejadian sedikit heboh di Solo. Ya, kejadian sedikit heboh di Solo. Sore hari Senin saya ceramah di majlis Jamuri. Rutinan Jamuri itu ya, keliling safari maulid. Nah, di lokasi di mana diselenggarakan Jamuri sore itu, kan diunduh di daerah Mangkuyudan. Kebetulan rumah yang ditempati punya tetangganya meninggal dunia. Kalau gak salah dari jam 12 siang itu sudah meninggal dunia. Bendera dipasang, tonggo dong layat. Tapi ini kan jam 1 majelis Jamuri harus berlangsung. Sehingga minta speakernya itu jangan diarahkan ke rumah duka, agak belok ke yang lain. Dah mulai dibaca maulid. Maulid dibaca. Ketika sampai mahallul qiyam, ya Nabi salam alaika, mayitnya bangun. Ini saya waktu itu kan langsung dari Mangkuyudan selesai Jamuri ke Purwokerto. Jadi sampai Palembang, sampai mana? Prambanan ditelepon sama punya itu. Sama Ibu Sehawal Afiyah ya, punya Sehawal Afiyah. Habib nyampe sana Prambanan ini ada berita heboh nih, heboh tenang ini. Saya ini heboh ya apa tuh, heboh heboh gitu ya. Nah ini tadi waktu di Asra kelima ayatnya bangun. Lah mayatnya bangun kan ya padha bingung ya. Ya bingung, ya wedi, ya seneng ya. Coba kalau jenengan ngalami seperti itu, kira-kira kaget atau enggak kaget nih? Kaget kan, ya termasuk ini bansernya polisi yang jaga di situ kan jadi heboh tonggo-tonggo ini kan. Mayite tangi meneh gitu ya. Oh ini lagi konsentrasi ngurusi maulid, ini kan punya gawe satu kampung ya, ngurusi maulid. Ini kok ya ada tonggo sing mati urip meneh. Bangun mayatnya bangun. Akhirnya dipanggilkan dokter. Kalau enggak salah saya dari beberapa informasi sempat minta makan tuh. Ya. Dipanggilkan dokter, akhirnya dicek nadinya ada, diinfus. Ya diinfus. Nah, maulid berjanji selesai dibaca, karena kalau jamuri kan keliling baca maulid berjanji. Nah, selesai maulid dibaca, saya ceramah. Selesai ceramah kan doa. Menurut riwayat selesai saya doa, mayitnya meninggal lagi. Mayatnya meninggal pagi. Ya udah, ini saya ambil pelajaran saja. Mayat saja kalau ada asrokol mau bangun. Lah sing urip kok ora gentah iki lho. Nus mayat mati gelem tangi. Mosok sing urip ora gelem tangi, enggak mau bangun. Ini kan ya termasuk aneh, Bin. Ajaib. Ya, masih kadang yang enggak mau bangun ini enggak apa-apalah kalau enggak mau bangun tok mesti enggak apa-apa ya. Tapi kalau enggak mau bangun terus nyala-nyalakan yang berdiri maulid, ilah itu loh yang gladra. Ya kalau enggak mau berdiri ya enggak apa-apa, tapi jangan nyala-nyalakan yang berdiri. Karena kita kalau berdiri di maulid itu sunnah gitu loh. Bukan apa namanya, bukan sekedar adat. Enggak, memang itu sunnah. Kenapa sunnah? Loh, kita lagi muji Nabi Muhammad SAW. Mahalul Qiyam itu kan kita lagi menggambarkan rasa rindu, rasa senang kita dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan kalimat syair kita puji Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita muji Nabi, ya adatnya orang muji itu ya berdiri. Bukan orang muji itu duduk. Menyampaikan puisi. Maksud saya mau menyampaikan puisi untuk Anda, wahai Bapak Presiden. Aku tak lungguh, ngalur. Mau menyampaikan puisi, ya dia berdiri. Nah kita kan lagi bersama-sama menyampaikan puisi kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kita berdiri. Dan berdiri menyampaikan puisi pujian kepada Nabi itu sunnah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dicontohkan Nabi bagaimana? Ya, Nabi dipuji oleh lebih dari 40 sahabat. Semuanya posisinya berdiri menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian menyampaikan pujian pada Nabi. Dan Nabi senang, tidak pernah menolak, tidak pernah marah. Bahkan Nabi Muhammad SAW membuatkan mimbar khusus di masjid untuk sahabat yang pandai memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pandai bersyair membela Islam, dibuatkan mimbar khusus, bahkan didoakan semoga engkau dikuatkan oleh malaikat Jibril. Allahumma ajidhu bi ruhil qudus. Ya Allah, jadikan dia itu mendapat pertolongan kekuatan dari malaikat Jibril alaihi salam. Makanya yang suka muji-muji Nabi dengan ikhlas, dengan baik, ya semoga juga malaikat-malaikatnya, ya minimal malaikat yang biasa, kalau enggak malaikat Jibril, kan ya lumayan tuh ya. Ya kan? Malaikat-malaikat yang mulia, insya Allah akan menguatkannya dan memberikan pertolongan kepadanya. Sehingga dia terus akan kuat muji Nabi Muhammad SAW. Ya sambil berdiri muji Nabi. Sambil berdiri. Ya contohnya Tola al-Badru alaina, itu kan juga pujian sambil berdiri diiringi irama musik rebana kan. Tala'al badru alaina, musik rebana. Dan memang anehnya wazan syair rebana tala'al badru alaina ini seperti yang saya sampaikan dalam berbagai ceramah, anehnya itu kok bisa mirip sama Indonesia Raya ya. Indonesia Indonesia tanah airku, aku berdiri jadi pandu ibuku. Stop. Gitu ya. Tala albat ru'alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Ayyuhal mab'utu fina jita bil amril muta'i, ayyuhal mab'utu fina jita bil amril muta'i. Sampai di situ dulu. Sama enggak? Tidak, saya pas-pas kan memang pas. Ya memang pas. Kalau dibalik, tala'al badaru alaina Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku jadi pandu ibuku. Sama enggak? Aneh kan? Dan semuanya juga sama. Tola al-Badru alayna ngacek, nyanyi Indonesia Raya juga ngacek. Tola al-Badru alayna hari Senin, Indonesia Raya juga hari Senin. Makanya kalau menurut saya, mungkin leluhur-leluhur bangsa ini, menurut saya, kan boleh aja toh, leluhur-leluhur bangsa ini mungkin buat upacara hari Senin itu untuk peringatan Maulid Nabi. Karena Nabi lahir hari Senin. Jadi mungkin itu ta'zim pada Nabi Muhammad SAW, mungkin. Kan bisa aja toh, yang namanya aja kemungkinan. Kan boleh-boleh saja orang ngomong mungkin, ya. Enggak salah. Kalau kemiripannya terlampau banyak, padahal W.R. Supratman, pengarang lagu Indonesia Raya, beliau itu sampai hari ini, saya kalau baca literaturnya, sejarahnya, masih khilaf agamanya apa. Ya kan? Masih khilaf. Ada yang mengatakan Muslim, ada yang mengatakan non-Muslim. W.R. Supratman, belum cetok yang mana agamanya. Menurut sejarah, masing-masing punya pendapat. Lah kok anehnya lagunya bisa bodoh sama Tola al-Badru alayna, ada apa ini? Kalau buat saya, ya itu Allah ingin menunjukkan kalau Indonesia ini adalah tanah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Indonesia adalah negeri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia ini negeri yang diamankan oleh Allah. Buktinya apa dicintai Allah? Jenengan cari keliling dunia, tidak akan ketemu suatu bangsa dengan jumlah anak cucu Nabi Muhammad SAW yang lebih banyak dan lebih besar dari Indonesia. Di Indonesia ini putu-putune Kanjeng Nabi turah-turah. Wah, ada orang yang rotok gaya, reneng ki putune Kanjeng Nabi. Reneng, mau putune Kanjeng Nabi reneng. Enggak ada itu cucu Nabi itu, enggak ada. Wong anaknya Nabi itu perempuan kok. Anaknya Nabi itu perempuan, yang lain kan putus, yang punya anak itu Fatimah Zahra gitu kan. Itu perempuan, Hasan Husain dan seterusnya. Berarti putu Nabi ki reneng ki putune Ali. Ini wong rodok yang gladrah ya gendeng ya bom gitu. Wong Nabi sudah bersabda, semua nasab itu akan terputus illa nasabi, kecuali nasabku. Nasabku tidak akan terputus sampai hari kiamat. Semua nasab akan kembali kepada ayahnya, kecuali nasabku, nasabku kembali kepada putriku Fatimah Zahra. Artinya anaknya Sayyidina Ali dan Fatimah, Hasan dan Husain, itu nasabnya bukan cuman ke Ali bin Abi Thalib, tapi nasab yang lebih kuat bin Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak percaya anak cucu Nabi masih ada, berarti dia termasuk golongan orang yang membantah, yang mengatakan bahwasanya Nabi enggak punya keturunan karena anak Nabi yang laki meninggal semua, yang masih hidup yang perempuan, sampai turun surat yang menyatakan inna ahtainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sungguh orang yang mencela, yang menghina dirimu wahai Rasul, bahwasanya engkau tidak akan punya keturunan karena anak laki-lakimu itu meninggal semua, yang hidup cuma yang perempuan, keturunanmu akan putus, enggak ada. Orang yang menghinamu seperti itu, dia yang akan putus keturunannya, yang ngomong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kabar gembira untuk saudara-saudara saya yang tidak ada keturunan Nabi di muka bumi yang menyatakan Habib itu enggak ada, kabar gembira keturunan Anda dijamin oleh Allah tidak akan sampai hari kiamat terputus. Padahal kita pengin keturunan kita terputus atau langgeng. Putus nanti yang doakan siapa? Kalau langgeng kan enak. Ya, anak kita punya anak, cucu kita punya anak. Cucunya cucu kita punya anak. Cucu kita punya anak. Mesti kalau doakan, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku dan leluhurku. Kita ini padahal kakek yang ke-100 misalnya ya. Dikubur dapat ampunan dari mana? Putumu yang 101. Ya, putumu yang 101 doakan kamu. Kan luar biasa. Makanya kalau orang tidak percaya Habib itu ada, enggak percaya anak cucu Nabi itu ada, keturunan akan putus. Dan sebaliknya, kabar gembira untuk orang yang percaya anak Nabi, cucu Nabi itu ada, keturunan Nabi ada dan langgeng, maka sebaliknya dia mendapat doa dari Allah, anak keturunannya juga akan langgeng ila yaumil qiyamah. Cukup jelas? Ya. Jadi judul tadi mayit di Asrokoli hidup, meninggal lagi setelah selesai acara maulid sampai ceramah selesai, meninggal lagi, berarti mayitnya ahlus sunnah wal jamaah tulen. Memang dikenal semasa hidupnya almarhumah ini, seorang wanita almarhumah, ibu-ibu ini jual es kalau gak salah, almarhumah ini paling doyan sholawatan, paling doyan maulidan. Hasilnya ngerti tonggone maulidan kok mati sih, akhirnya mungkin minta sama Allah tak urip meh gitu ya. Walaupun enggak pergi dan saya tak urip, nah tak ngrungokke maulid. Ini bukan kabar burung, ini beritanya nyata. Memang ini aneh tapi nyata, tapi dalam dunia modern kedokteran itu bisa dipahami. Memang kalau orang meninggal belum 2 jam bisa terjadi kemungkinan dia hiduplah lagi, dalam arti jantungnya bergeraklah lagi, itu bisa. Walaupun bisa tapi kan juga aneh toh. Aneh toh. Lah kok ngenteni maulidnya rampung? Kok pas asrokol tang ini, kok pas awal tadi ya? Enggak dari awal acara kok nunggu asrokol. Kira-kira Ibu nanti kalau mau meninggal mau begitu, Bu? Beb, takone kok yang mati to, Beb? Aja to, Beb. Kok meden-medeni saja. Insyaallah semua panjang umur. Amin, Allahumma amin. Ini sekarang udah jam 10 kurang 4 menit. Ya, 10 kurang 4 menit. Kroso atau enggak kroso? Enggak kroso. Jenengan. Ya saya juga enggak kerasa. Jadi insya Allah, memang ini majlis enggak panjang-panjang ya. Tapi insya Allah barokah. Nanti kita panjang yang Jumat yang ke-4 terakhir pas kliwon, pas bulan penutupan Jumat bulan Maulid, kita akan baca Maulid Sintu Durar seperti biasanya, dan ada door prize-nya. Ini tidak akan saya pindah, ya, tetap di sini. Nanti dipindahnya sama yang dapat. Jadi yang dapat tak suruh junjung sendiri nanti. Tenang-tenang tidak, ini dijunjungkan kawan-kawan ya. Semoga belum sampai Jumat terakhir hadiahnya bisa nambah. Entah pitnya yang nambah, ya, entah motornya yang nambah, atau mungkin ada motor-motoran nambah. Gak ngerti. Ibu-ibu pengen dapat Bu? Enaknya yang dapat ibu-ibu atau bapak-bapak? Atau satu bapak satu ibu? Ya. Oh, ibu-ibu semua. Semangatnya Pak, ibu-ibu enggak mau bapak-bapak dapat gitu ya. Ya, ini nanti insya Allah kalau saya ada rezeki, saya mau cari motor satu atau dua lagi ya insya Allah ya. Wallahu a'lam. Amin. Amin. Cari, enggak tahu orang parkir mau saya ambil gitu ya. Ini kan banyak teman-teman yang parkir, ini kan banyak di depan ya. Ya, nanti cari satu atau dua lagi. Yang satu mungkin khusus untuk yang saya lihat aktif sebagai relawan Raudhah. Iya, mau saya catat nama-namanya, dapat berapa orang gitu. Nah, nanti saya koplok di antara teman-teman itu. Tapi yang kita motor kegedean yuk, bocah-bocah yuk, bocah cilik masuk kayak motor. Enggak usah ya. Enggak usah ya, Bu ya. Enggak usah ya, tambah satu aja ya. Teman-teman relawan kasih motor-motoran saja ya. Nanti tidak tahu, kita lihat rezekinya bagaimana. Saya itu enggak mau banyak ngomong, pokoknya ada taruh, ada tak taruh, karena saya enggak mau mikir. Juru saya ojo mikir, kakek mikir nanti budek ya, jadi nanti Jumat ke-4 Bukbas Kliwon semua yang mencatatkan nama yang udah saya bagikan nanti ya jemaah terakhir mau nyatet di situ, mau nyemplungkan, semua berkesempatan dapat, termasuk itu bansernya, termasuk itu linmasnya, termasuk itu teman saya yang jaga parkir di pojok sana gitu ya. Beb, aku parkir nang kono, Beb. Yo parkir nang kono, penting tulisan jenengmu lebokno kotak kan begitu. Nah, yang di rumah yang nonton, ini Mary mesti. Ya kan? Yang nonton ini mesti Mary. Nah, buat yang nonton sekali waktu datang ke Raudhah, makanya jangan cuma nonton kok. Sekali lagi datang ke Raudhah, yang dengar jangan cuma dengar kok. Sekali waktu datang ke Raudhah, siapa tahu nanti motor ini jadi rezeki Anda. Nah, termasuk anak-anak saya juga mau saya kasih nanti yang biasa ikut Anis itu kan ikut pengajian terus tuh Anis tuh ya. Oh ya, siapa tahu Anis yang dapat kan bapaknya yang untung. Pokoknya mau adil, adil. Semua yang hadir di sini berkesempatan untuk dapat hadiah. Gak pilih kasih, Habibnya berkesempatan, Ustadznya berkesempatan, santrinya berkesempatan, yang masak di atas protes kulobib, jibu tenang. Yang masak di atas juga berkesempatan, semuanya berkesempatan untuk dapat. Kira-kira senang atau gak senang? Senang ya. Semoga bisa sering-sering ngasih hadiah. Amin Allahumma amin. Kalau gitu tuh rasanya hidup tuh enak. Punya tujuan, cari duit ada tujuannya. Apa? Bagi-bagi hadiah. Kan asik. Golek duit enggak apa, simpen. Buat apa? Masa depan, sesok mati. Repot. Masa depan tuh akhirat. Masa depan itu akhirat. Cukup jelas? Ini ada sedikit pengumuman dan permohonan doa, coba kita bacakan. Minta doa untuk kesehatan Siti Barokah dan anak-anak agar sehat jasmani dan rohaninya. Ya, juga minta doa untuk Ibu Suwarti. Semoga diangkat penyakitnya dan diberi kesehatan sehingga tidak perlu operasi. Amin. Dan teruntuk semua yang sedang sakit, yang di rumah maupun yang hadir di sini, terutama ayahanda saya, semoga disembuhkan dari segala macam penyakit yang dideritanya. Kemudian untuk Ali Mustafa yang sedang melakukan training di Rumah Sakit Kendal Semarang, mugi diparingi kuat dan sabar. Amin. Andi Ahmad yang sedang training di Rumah Sakit Mowardi, semoga diparingi kuat dan sabar. Amin. Kemudian untuk Bapak Subargiano yang sedang sakit gula, mohon diberi kesembuhan dan pulih seperti sedia kala luka dan sakitnya. Amin. Kemudian untuk Alek Ketut Permadi yang ada di Batam, Andika Ferawati di Solo, Didik Kido Sudiro di Batam, semoga jadi anak-anak yang sukses dan selamat dunia akhirat. Kemudian untuk Sri Hartini yang ada di Pocol sini, semoga diangkat menjadi pegawai negeri atau guru. Amin. Kemudian untuk Bapak Sugiyarto yang sedang sakit karena kecelakaan, mohon minta doa supaya lekas sembuh di Rumah Sakit Kusati. Amin. Insyaallah segera sembuh dan sehat, lebih sehat dari sebelumnya. Alhadiniyah wa ala kunyatin sarihatin jamiatin nafi'ah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saksikan pameran kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari Sabtu dan Minggu 11 sampai 12 Januari di Gedung Bustanul Asyikin di tempatnya Habib Syekh Semanggi, jam 8.30 pagi sampai jam 4.30 sore itu untuk perempuan, jam 6 malam sampai jam 9 malam untuk laki-laki. Harga tiket masuk hanya 5.000. Itu pameran tentang replika peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temanya tak kenal maka tak sayang. Jadi yang pengen tahu sepatunya Rasul seperti apa, cangkirnya Rasul seperti apa, itu ada replikanya. Itu ada pamerannya tanggal 11 dan 12. Kemudian hadirilah estafet Maulid Al-Barzanji Jamuri putaran ke-9. Ya. Ini khusus untuk ibu-ibu, namanya aja Jamuri kan. Ibu-ibu, saya mohon kehadiran ibu-ibu semua termasuk yang mendengar suara saya ini dimanapun berada. Putaran Jamuri estafet yang ke-9 besok sore jam 3 atau ba'dal asar sampai selesai, tempatnya di Pendapi Balai Kota Surakarta. Di Pendapi Balai Kota Surakarta. Ibu-ibu hadir semua ya, karena insya Allah yang ceramah saya. Insya Allah yang ceramah saya. Kalau bukan saya juga hadir semua. Nah kalau saya yang ceramah, jenengan itu hadirkan saya, lebih senang saya lihat, bolo-bolo saya yang biasa keroboh ada di sini ya. Insya Allah sehat walafiat semuanya bisa hadir. Mari kita tutup majelis ini, jangan pulang dulu ya, karena kita tiap Jumat kan makan bersama ya. Mari kita tutup majelis ini. Sudah siap yang makan? Panitianya? Ya, sambil berdoa panitia boleh sambil mengedarkan ya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya putuskan Jumat depan saya tambah hadiahnya satu lagi motor Viar milik saya yang ada di depan. Usianya baru 2 bulan, BPKB-nya juga belum keluar. Keluarnya mungkin ya 9 bulan rata-rata BPKB sekarang ya. Tapi atas namanya memang saya buat atas nama salah satu santri saya. Jadi siapa dapat itu bisa dibuat usaha, bisa dibuat usaha. Senang atau enggak senang? Senang, lumayan kok itu 22 juta harganya. Ada yang mau? Makmur Rasidul. Ada yang mau? Ada yang mau? Masya Allah, senang saya dengarnya ya. Jadi mulai besok motor Viarnya jangan dipakai. Tolong dibersihkan, dicuci, kemudian dikerukupi, diukupi kalau perlu. Artinya dikerukupi yang bagus, disiapkan itu untuk menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian semoga bermanfaat. Silakan makan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.